إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan menangkal radikalisme, terorisme yang sekarang ini tengah marak dan bermunculan di berbagai tempat. Sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwasannya upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam melakukan gerakan radikalisme, terorisme, kita dapati berdasarkan pemahaman yang ada pada mereka, seperti misalnya kelompok Khawarij, kemudian kelompok Syiah Rafidah, atau yang memiliki latar belakang seperti komunisme atau separatisme, semuanya merupakan satu kelompok yang menjadikan atau melegalkan menghilangkan nyawa manusia dengan tanpa hak. Berbagai kelompok teroris tersebut adalah orang-orang yang biasa untuk menumpahkan darah, dan itulah yang dituntut di dalam garis perjuangan mereka. Seperti misalkan kelompok teroris Khawarij ataupun yang lainnya, atau yang didasari oleh komunisme, kita dapati bahwasannya mereka adalah orang-orang yang haus darah, suka menumpahkan darah kaum muslimin. Padahal mereka telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan yang demikian ini. وَلَا تَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan tidaklah mereka membunuh jiwa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kecuali dengan cara yang hak. Kemudian orang-orang yang melakukan gerakan radikalisme, terorisme, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan sikap memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun." Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sam'i wat-tha'ah, hendaklah mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyi." Perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilarang, melarang untuk khuruj alal hukam, keluar dari sikap memberontak terhadap penguasa kaum muslimin. Sedangkan mereka, kalangan khawarij ataupun kalangan syiah rafidah atau komunisme atau separatisme yang lainnya, atau bahkan aliran liberalisme, mereka adalah orang-orang yang melakukan gerakan khuruj alal hukam, yaitu mereka memberontak melawan terhadap penguasanya. Kita perhatikan bagaimana orang-orang khawarij, yaitu mengangkat senjata dan bahkan mereka membunuhi kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Ini adalah bentuk upaya pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Demikian juga Syiah Rafidah. Dari beberapa fakta yang ada, mereka justru melakukan pemberontakan-pemberontakan kepada penguasa yang ada. Demikian juga kita lihat komunisme di Indonesia pada khususnya, mereka berupaya untuk melakukan pemberontakan. Tidak hanya terjadi ketika mereka melakukan pemberontakan di Madiun atau melakukan pemberontakan dengan kata sandi G30S, gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Namun jauh sebelum itu mereka pun melakukan aksi-aksi untuk menentang penguasa yang ada. Dan apa yang dilakukan oleh komunisme yang ada di Indonesia pada masa itu, tidak semata dia melakukan gerakan teror, melakukan gerakan radikalisme, tetapi lebih daripada itu, ia melakukan aksi pemberontakan, ingin menggulingkan kekuasaan yang ada pada saat itu. Sehingga dari apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang dari Partai Komunis, kemudian mereka berupaya untuk menanamkan, untuk mencengkramkan ajaran-ajaran komunis di muka bumi Indonesia ini. Maka usaha-usaha mereka hingga sekarang tidak pernah berhenti. Selain anak-anak muda yang dengan bangga mengenakan kaos dengan di dada ada gambar palu arit juga mereka melakukan berbagai macam upaya terkait masalah komunisme ini. Mereka terus mengupayakan agar pemerintah Republik Indonesia meminta maaf kepada anak keturunan PKI. Mereka berupaya agar pemerintah mengakui kesalahannya, yaitu tidak memberikan perlindungan kepada rakyat yang notabene mereka adalah anggota-anggota dari kalangan Partai Komunis Indonesia, sehingga pemerintah diminta untuk meminta maaf dan pemerintah diminta untuk memberikan ganti rugi dan pemerintah kemudian diminta untuk merehabilitasi, membersihkan nama mereka sehingga mereka bebas menghirup udara di negara Republik Indonesia ini, sehingga mereka tidak dicurigai karena nama mereka sebagai ekstapol atau keturunan PKI itu kemudian menjadi bersih, direhabilitasi namanya. Tuntutan-tuntutan mereka ini tentu saja merupakan pengingkaran terhadap fakta sejarah yang ada. Mereka menuntut pemerintah meminta maaf, tetapi mereka lupa bahwasannya PKI pun, orang-orang PKI pun melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin, terhadap petinggi-petinggi dari TNI, Angkatan Darat pada khususnya. Dan mereka pun lupa bahwasannya mereka melakukan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana mereka membantai, misalnya ketika mereka melakukan pemberontakan di Madiun pada bulan September 1948, dan berapa orang yang kemudian digiring ke daerah atau desa yang bernama Desa Kresek, Kecamatan Wungu di Madiun. Berapa orang yang dibantai oleh mereka? Ada kiai, ada TNI, ada polisi, ada guru, dan orang-orang dari pemerintahan lainnya, ya, pegawai kesehatan, dinas kesehatan, dan lain sebagainya, dibantai di daerah atau yang disebut dengan Desa Kresek. Ini merupakan bukti bahwasannya orang-orang PKI, orang-orang dari Partai Komunis Indonesia adalah orang-orang yang senantiasa menghalalkan darah kaum muslimin. Siapa yang anti terhadap komunisme, maka itu akan menjadi target untuk kemudian diculik, dibunuh, dibantai, dan kemudian orang-orang komunis berbuat sesuka hatinya. Fakta sejarah ini tentu tidak mungkin untuk kemudian dilupakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kita lihat orang-orang komunis sekarang dibantu oleh orang-orang yang memang mereka adalah antek-antek imperialis, ya. Kemudian mereka datang ke kota Den Haag, Belanda, untuk mengadakan pengadilan rakyat, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, telah mempermalukan nama Republik Indonesia di negara atau di negeri asing, di negeri kafir Belanda, ya. Mereka berusaha untuk mencuatkan isu pembantaian terhadap orang-orang PKI di Indonesia. Mereka menutup mata bahwasannya orang-orang PKI pun membantai kaum muslimin, membantai, ya, TNI Polri atau yang lainnya. Yang demikian ini adalah bukti pemutarbalikan fakta yang tentu saja kita sebagai kaum muslimin harus mewaspadai bahwasannya inilah bukti komunisme terus sebagai bahaya laten bagi kehidupan rakyat Indonesia, terkhusus adalah kaum muslimin. Terlebih daripada itu, komunisme adalah merupakan, ya, ideologi yang bersifat kufur, ya. Kufur karena apa? Karena komunisme mengajarkan anti Tuhan, Ya, artinya tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara bukti keimanan seseorang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu wajib mengimani wujudullah, yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang Partai Komunis Indonesia, orang-orang yang menganut paham komunisme, tidak mempercayai adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang paling fundamental, yang paling usul sekalipun. Kemudian dasar daripada komunisme adalah materialisme. Segala sesuatu didasarkan kepada materi. Sehingga dengan demikian mereka kufur terhadap adanya surga dan neraka. Karena tidak bisa dimaterikan. Surga neraka itu tidak bisa dikalkulasi dengan materi. Mereka kufur adanya para malaikat. Mereka kufur terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengkufuri hal-hal yang sifatnya imateri. Segala sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi, mereka nafikan. Inilah bentuk kekufuran ideologi komunisme. Sehingga dengan demikian, apapun bentuknya, komunisme tidak bisa dan tidak boleh hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena bertentangan dengan apa yang selama ini dianut oleh rakyat Indonesia, yaitu mempercayai, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepatutnya ya, komunisme berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selain tentunya fakta sejarah, kemudian ajaran komunisme itu sendiri ya, bertentangan dengan Islam ya, yaitu karena komunisme senantiasa membangun sentimen untuk pertentangan kelas. Yang dimaksud kelas adalah kelas atau strata masyarakat. Ya. Orang-orang komunis senantiasa ya, senantiasa merekrut para pengikutnya dari orang-orang kelas ya, bawah. Entah itu buruh, ya, para pekerja, entah itu para petani, terkhusus adalah buruh-buruh tani. Ya, pedagang-pedagang kaki lima, ya, pedagang-pedagang kecil. Mereka direkrut, mereka diberi pembekalan-pembekalan. Untuk apa? Untuk membenci apa yang mereka sebut sebagai kaum borjuis. Siapa itu kaum borjuis yang dimaksud oleh mereka? Yaitu para tuan tanah, orang-orang yang memiliki tanah, orang-orang yang memiliki sawah, orang-orang yang memiliki pabrik, atau yang disebut kaum kapitalis, para pemilik modal. Ya. Semua itu oleh orang-orang PKI, orang-orang komunis, ya, itu harus dilawan. Ya. Dan ajaran komunis tidak mengakui hak individu. Ya. Di dalam komunisme tidak ada orang memiliki pabrik yang sifatnya pribadi. Di dalam komunisme tidak ada rakyat secara individu memiliki sawah sekian hektar misalnya. Semuanya alat produksi dikuasai oleh negara. Sawah dikuasai negara. Bahkan traktornya sekalipun dikuasai oleh negara. Ya. Pabrik, kalau ada pabrik, pabrik dikuasai negara. Tidak boleh dimiliki secara individu. Ya. Inilah yang dikatakan komunal. Komunal artinya masa, masyarakat. Sehingga segala sesuatu dikuasai oleh negara. Sama rata, sama rasa. Ya. Tidak ada orang kaya, ya, yang ada orang miskin. Ya. Bukan tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Tidak ada orang kaya, yang ada orang miskin. Dan itu terbukti bahwasannya ideologi komunis telah gagal total di negara yang dulu bernama Uni Soviet. Ketika komunisme didirikan oleh Lenin, ya, sehingga kemudian menjadi ajaran Leninisme. Setelah itu kemudian berganti penguasanya oleh Stalin, Josef Stalin. Apa yang terjadi? Ya. Tanah-tanah pertanian dikuasai oleh negara, dirampas oleh negara. Ya. Alat-alat pertanian, alat-alat produksi semua dirampas oleh negara. Pabrik-pabrik dirampas oleh negara. Sampai panennya para petani, petani ini panen, panennya dirampas oleh negara. Tentara Merah sebagai tentaranya Josef Stalin, ya, melakukan perampasan tersebut. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah, ya, terjadinya kelaparan di tengah masyarakat. Masyarakat jadi lapar. Ya. Kenapa? Hasil panennya dirampas oleh negara. Ya. Masyarakat menjadi kelaparan. Bahkan di masa Stalin itulah banyak orang makan daging manusia karena kelaparannya. Ya. Ini akibat buruk komunisme, ideologi komunisme yang katanya membela kaum kecil, ideologi komunisme yang katanya membela kaum marginal, kaum yang terpinggirkan, ideologi komunis yang katanya membela orang-orang tertindas. Tapi kenyataannya di Uni Soviet justru manusia ditindas. Ya. Perkampungan Muslim habis. Ya. Itu zaman Stalin. Ya. Dan bagaimana mungkin masyarakat akan tenang kalau yang diajarkan di dalam ideologi komunis adalah pertarungan kelas. Pertarungan demi pertarungan. Konflik demi konflik. Itu yang ditanamkan oleh para elit Partai Komunis Indonesia. Ya. Dan kita di negara Republik Indonesia, dan ini merupakan fakta sejarah yang tidak mungkin dimungkiri. Tidak mungkin dipungkiri. Telah jelas, ya, selama negara kita masih didiami oleh orang-orang Partai Komunis sebelum tahun 65 atau sebelum tahun 66 dulu, Indonesia selalu rusuh. Indonesia selalu hidup tidak nyaman. Ya. Kenapa? Ya. Ada saja ulah dari orang-orang PKI. Dan itu adalah fakta sejarah. Ya. Tapi kenapa mereka sekarang menuntut? Ya. Menuntut terjadinya pembantaian terhadap komunisme. Itu karena salahnya mereka sendiri. Mereka membunuh jenderal-jenderal TNI AD. Ya. Kemudian mereka mau melakukan pemberontakan, penggulingan kekuasaan. Ya. Khuruj alal hukam. Maka kemudian rakyat bereaksi. Rakyat bereaksi otomatis. Ya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya rakyat pun membela diri. Ya. Daripada dibunuh oleh PKI, lebih baik membunuh duluan. Iya tidak? Kan begitu logikanya. Ya. Akhirnya, ya, terjadilah apa yang terjadi. Karena sebelumnya, sebelum tahun 65, PKI banyak membunuhi kiai, banyak membunuhi santri, banyak membunuhi rakyat, kaum muslimin yang lainnya. Maka setelah mereka melancarkan gerakan 30 September, kaum muslimin bangkit dan membela diri terhadap apa yang akan dilakukan oleh kaum komunis di Indonesia. Sehingga banyak orang-orang komunis yang kemudian mati. Ya. Yang kemudian mati. Ya. Ini, ya, akibat yang ditimbulkan oleh gerakan pemberontakan kaum komunis di Indonesia. Yang jelas, sisi lain daripada ideologi komunis itu bertentangan dengan Islam, yaitu sikap memberontak terhadap penguasa yang ada. Padahal sebagaimana tadi diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat, ya, aku wasiatkan kepada kalian hendaknya bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, ya, kepada penguasa, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyi. Ini menunjukkan sikap untuk senantiasa taat dan patuh kepada penguasa. Tapi orang-orang komunis justru melakukan pemberontakan. Dan ini jelas, ya, merupakan bentuk sikap. Memberontak itu adalah sikap yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana diajarkan oleh para ulama dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ikhafidin azakumullah, itulah komunisme. Demikian juga liberalisme yang sekarang diwujudkan dalam bentuk organisasi yang bernama Jaringan Islam Liberal, atau dalam bentuk yang lainnya, yang intinya ingin mengacak-acak kaidah-kaidah agama yang sudah baku, ingin bebas menafsirkan pemahaman agama sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini adalah bentuk upaya untuk meruntuhkan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan kokoh manakala kaum muslimin memiliki pemahaman yang benar terhadap agamanya, sebagaimana diajarkan oleh salafun saleh, ya, oleh salafus saleh terdahulu, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'ut tabi'in. Dan itulah yang harus dijadikan sebagai rujukan oleh seluruh segenap kaum muslimin, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada kurunku, yaitu pada zamanku. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat inilah yang mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pantas manakala kita mengamalkan Islam ini dengan merujuk kepada pemahaman yang sudah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yalinahum, kemudian mereka lah orang-orang yang datang kemudian, summa yalunahum, orang-orang yang datang kemudian, yaitu para murid-muridnya para sahabat, para tabi'in, karena mereka adalah dibimbing oleh para sahabat. Summa yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, yaitu atba' dari para tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan kokoh manakala kaum muslimin merujuk kepada pemahaman salaf. Kepada pemahaman salaf, yaitu orang-orang terdahulu yang saleh, salafus saleh. Karena di tengah upaya untuk merusak pemahaman Islam yang dipeluk oleh kaum muslimin, orang-orang liberalis dengan berbagai macam cara berupaya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Caranya yaitu dengan memasukkan syubhat, berbagai macam syubhat, berbagai macam kerancuan-kerancuan berpikir di dalam memahami agama. Lah kalau orang sudah rancu memahami agama, dia akan tidak bisa kemudian menjadi seorang muslim yang baik, ya. Dia akan terjerat dengan pemahaman pluralisme, mengatakan semua agama itu benar, ya. Dia akan terjerat dengan sekularisme, ya, yang tidak lagi mementingkan kepada nilai-nilai agama, tidak lagi mementingkan nilai-nilai Islam, ya. Yang penting urusan dunia, ya, urusan dunia tidak ada kaitannya dengan agama, ya, sekularisme, dan sekian banyak kesalahan-kesalahan di dalam memahami agama, sehingga ya, orang-orang liberal adalah merupakan kaki tangan imperialis, kaki tangan kepentingan kafir untuk merusak kaum muslimin yang ada di negara Indonesia ini khususnya, atau yang ada di negara-negara kaum muslimin. Dan ini adalah merupakan tindakan yang berbahaya, ya, dan akan menjadikan celah untuk kemudian tumbuhnya berbagai pemahaman menyimpang, ya, tumbuhnya berbagai pemahaman menyimpang, sehingga kaum liberalis akan menjadi pelindung bagi LGBT, ya. Mereka berupaya untuk menganulir, ya, undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan, ya. Mereka berupaya menganulir pasal yang menyebutkan pernikahan atau perkawinan itu adalah yang dilakukan oleh lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Orang-orang Islam liberal atau orang-orang liberalis, mereka menghendaki pasal ini dianulir. Kenapa? Supaya bisa yang nikah ini tidak hanya lawan jenis, tapi juga sesama jenis. Laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan. Dan itu berusaha untuk bisa disahkan, ya, bisa disahkan oleh Mahkamah Agung sehingga menjadi undang-undang. Kan repot seperti ini. Dan yang memperjuangkan seperti ini kaum liberalis. Ini bentuk penghancuran luar biasa terhadap bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya. Jangan dikira liberalis yang mereka bermarkas di perguruan-perguruan tinggi, ya, dan perguruan tinggi ini, ya, bukan perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri saja, justru perguruan tinggi yang ada label Islamnya. Ini yang harus diwaspadai. Gerakan mereka pun tidak kalah berbahaya, dan ini merupakan bentuk upaya untuk menghancurkan, ya, bangsa Indonesia. Ya, kalau generasinya sudah seperti itu, ya, ya, kan sulit, ya. Percuma ganteng kalau senang sama yang ganteng. Iya tidak? Berbahaya semacam ini, ya, bisa mendatangkan, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala waliyadz billah. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Ini gerakan liberalis, sekularis dan pluralis. Dan gerakan ini, ya, fatwa ulama pusat pun, MUI pusat, fatwa MUI pusat pun sudah melarang, haram hukumnya, ya, pemahaman liberalisme, pluralisme, sekularisme, ya. Fatwa tahun 2005 dikeluarkan oleh Majelis Ulama Pusat, ya, melarang pemahaman liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Ikhwafiddin a'azakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan radikalisme, ya, terorisme, ya, yang akan membahayakan akidah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan?